Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita di majlis fikih, pelajaran fikih rutin kita yang kita kaji di setiap hari Selasa. Selasa kan? Nah, dari kitab Al-Wajiz. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas pembatal-pembatal wudu. Maka berikut ini kita akan memasuki bab baru yang diangkat oleh penulis. Ma yajibu lahul wudu, hal-hal yang mewajibkan wudu. Dengan bahasa lain, ma yahrumu alal muhdith, hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang di dalam hadas. Dan telah kita bahas definisi dan macam-macam hadas di awal pembahasan kitab Al-Taharah. Yang pertama kata penulis adalah as-salah, adalah salat. Barang siapa yang hendak melakukan salat, maka dia wajib berwudu, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Jangan seseorang beralasan, oh untuk salat sunnah wudu itu enggak wajib. Kenapa? Salatnya aja enggak wajib kok, berarti apalagi wudunya, katanya. Iya kan? Itu berlogika. Tetapi Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Jelas di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita berwudu, bersuci apabila kita hendak, apabila kita melakukan salat. Demikian juga di dalam hadis yang telah berlalu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur. Allah tidak akan menerima suatu salat tanpa taharah. Salat di sini kata yang nakirah, fi siyaqi an-nafi, tufidul umum. Ini hal yang maklumi di dalam bahasa Arab. Kata yang nakirah, kata yang umum, apabila disebutkan di dalam konteks penafian, peniadaan, maka mencakup seluruh jenisnya. Maka kalimat salat di sini mencakup seluruh jenis salat, karena kata salah di sini datang dalam keadaan nakirah, fi siyaqi an-nafi, pada konteks penafian. Dan kaidah dalam bahasa Arab bahwa an-nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum, kata nakirah yang disebutkan pada konteks penafian itu bermakna umum, kecuali karena uzur syar'i yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, dia tidak mampu berwudu dan juga tidak mampu bertayamum. Lalu bagaimana kalau dia lupa berwudu setelah salat, dia baru mengingatnya, apakah dia wajib mengulangi salatnya ataukah tidak? Bang Is, setelah salat baru ingat, masya Allah, rupanya belum wudu tadi, wajib berwudu dan mengulangi salatnya. Dalilnya atau alasan ilmiahnya? Ahsan. Sejatinya dia lupa salat. Lupa syarat salat adalah lupa salat. Masuk dalam keumuman hadis Nabi, man nama an yashallahu nasiha falyashalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur sehingga terluput dari salat atau lupa. Kalimat salat di sini mencakup mahiyatuha, mahiyatu hakikatnya, syaratnya dan rukun-rukunnya. Lalu bagaimana kalau dia ingat dan waktunya sudah habis? Pak Hilmi, sudah masuk waktu asar atau naam, baru ingat bahwa salat zuhur tadi dia lakukan tanpa wudu dan dia belum mandi junub. Demikian juga setelah salat masuknya waktu isya, dia baru ingat bahwa salat maghrib yang ia lakukan tadi dalam keadaan dia belum berwudu atau belum mandi junub. Langsung berwudu. Naam, ahsan ya. Karena keumuman hadis ini. Kalimat salat di sini mahiyatus salah. Para siapa yang lupa dari rukun-rukun atau syaratnya, maka ia harus mengulanginya. Naam. sebagaimana juga bisa dijadikan dalil untuk hal ini hadis al-musi salatahu, seorang sahabat Nabi yang salat kemudian Nabi memerintahkannya mengulanginya berulang kali sebanyak tiga kali dalam keadaan dia telah berwudu, dalam keadaan dia sadar. Kenapa? Karena dia tidak melakukan rukun-rukunnya atau ma'nina. Namun yang lebih jelas adalah hadis yang menyatakan bahwa siapa yang terduduk atau lupa dari salat maka hendaknya dia langsung melakukannya kapan ia mengingatnya atau kapan dia bangun. Waalaikumsalam. Yang kedua kata Syekh adalah at-tawaf bil bait, tawaf di Ka'bah. Ini mencakup tawaf sunnah dan tawaf wajib. Tawaf wajib berapa kali, Bang Rian? Tawaf yang wajib jumlahnya berapa kali? Kalau yang sunnah? Terserah. Boleh 15 kali. Oke, boleh bagi. Bang Isin ketawa tuh. Kalau yang sunnah tanpa batas. Hah? Bang Isin. 7. Enggak boleh lebih. Tawafi baru manasik. Kemarin kan tawaf sunnah. Kalau yang wajib 7 kata Bang Rian. Enggak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau yang sunnah. Ahsan. Tawaf ya seperti salat 2 rakaat. Tidak lebih dari 7 dan tidak kurang dari 7. Terserah ya. 6. Baik ya. Tawaf sunnah dan sah wajib harus dilakukan di dalam taharah. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu bil baiti salah." Tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Oleh karena apabila seseorang ya, begitu masuk masjid kemudian dia tawaf, maka dia sudah boleh duduk kata sebagian ulama. Kenapa? Karena dia terhitung salat. Illa anna Allah ahalla fihi al-kalam. Hanya saja Allah menghalalkan dia berbicara di dalamnya. Naam. Namun wallahu alam bisawab, ya tahiyatul masjid tetap beda. Naam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Naam, sampai dia duduk salat 2 rakaat. Baik. Tawaf boleh sebutkan di sini di depan Ka'bah adalah salat dan mengharuskan wudu sebagaimana halnya salat. Sebenarnya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Apakah wudu untuk tawaf itu syarat sah salat atau tawaf ataukah syartul wujub ataukah syarat wajib? Jelas syarat sah ataukah syarat, apakah syarat wajib? Ya, kalau syarat sah tanpanya tidak, walaupun dia lupa maka tidak sah. Berbeda kalau dikatakan wajib. Lalu bagaimana, dan ini yang sering ditanyakan oleh sebagian wanita, apabila dia dalam keadaan haid, kalau dia menunggu bersihnya dia dari darah haid, maka dia akan tertinggal dari rombongannya dan dia dari negeri yang jauh, dan apabila dia pulang ke daerahnya sangat tidak memungkinkannya lagi untuk kembali melanjutkan tawaf yang tersisa, baik tawaf dalam ibadah haji ataukah umrah. Maka bolehkah dia tawaf dalam keadaan haid? Ya, dalam keadaan haid. Kenapa kita contohkan haid? Hanya ini contoh yang tepat. Karena kalau wudu, ya dia bisa keluar lagi. Ya, bisa keluar lagi. Dan waktunya tidak panjang. Maka ada fatwa sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga dari sebagian ulama salaf, di antaranya Tawus, bahwa kalau dia dalam kondisi yang seperti itu, maka tidak mengapa dia tawaf, karena itu sudah di luar kemampuannya. Dan kaidah umum dalam setiap ibadah adalah firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Naam, fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau dia prediksi bahwa haid akan bersih, akan berhenti sebelum dia meninggalkan kota Mekah, maka wajib dia menunggu darah haid tersebut suci sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Nabi dan para sahabatnya serta kaum muslimat yang bersama beliau melakukan tawaf, maka beliau tidak melakukannya karena sedang haid. Kemudian beliau melakukannya tatkala Nabi dan kaum muslimin hendak pulang meninggalkan kota Mekah. Beliau pun pergi ke Tan'im yang sekarang disebut dengan Masjid Aisyah, dan ditemani oleh saudara kandung beliau Abdurrahman, mengambil miqat dan tawaf sehingga pulang dalam keadaan membawa umrah. Baik, di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan hanya dua hal yang mengharuskan atau mewajibkan seseorang berwudu atau dia tidak boleh melakukannya tanpa wudu. Beliau tidak menyebutkan yang lainnya karena beberapa hal lainnya yang disebutkan oleh sebagian ulama fikih yang lainnya memang terjadi kesalahan pendapat, dan penulis sendiri tidak memandang itu wajib, yaitu mashul mushaf bi basharatihi bila ha'il, menyentuh mushaf dengan tangannya langsung tanpa pembatas, tanpa sarung tangan dan semisal dengannya. Pendapat keumuman ulama dari masa dahulu hingga hari ini adalah tidak boleh seseorang menyentuh mushaf tanpa penghalang, tanpa batas, kecuali dalam keadaan suci. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah Jalla wa'ala yang tertera di dalam surat Al-Waqiah ayat 79, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, لا يمسه إلا المطهرون, tiada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Daruqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Nabi SAW bersabda, لا يمس القرآن إلا طاهر, tiada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Ini dua dalil utama yang dipegang oleh para ulama atau keumuman ulama di masa salaf dan khalaf terkait tidak bolehnya seseorang menyentuh mushaf secara langsung kecuali dalam keadaan suci. Naam. Ini pendapat ammatul ulama, keumuman para ulama. Tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat, di antaranya Daud Al-Zahiri. Nah, mereka mengatakan bahwa itu bukanlah kewajiban. Boleh seseorang menyentuh mushaf tanpa wudu. Kenapa? Karena tiada dalil sahih dan sharih pendalilannya dalam hal ini. Adapun ayat di atas, maka dimaksud di situ bukanlah Al-Quran, tetapi kitab yang ada di tangan-tangan para malaikat. Makanya konteks ayatnya fi kitabim maknun la yamasuhu illa al-mutahharun. Kitab yang tersimpan di tangan-tangan para malaikat, syaitan tidak mampu menyentuhnya. Qarinah yang kedua juga dalam ayat ini adalah Allah mengatakan illa al-mutahharun. Allah tidak mengatakan illa al-mutatahhirun, tetapi Allah mengatakan illal mutahharun, kecuali mereka yang telah disucikan, yang menunjukkan ini adalah sifatnya para malaikat. Naam. Dan orang barang siapa yang melihat konteks ayat ini, dia akan mendapati ayat ini berkaitan tentang kitab yang ada di tangan-tangan para malaikat di akhir-akhir surat Al-Waqiah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamasul qur'ana illa tahir, maka tak sedikit dari ulama hadis zaman dahulu dan belakangan yang memdhaifkan hadis ini. Nah, karena terjadi al-irsal, al-inqita', al-khafi di dalam hadis ini, di dalam sanad hadis ini. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, seandainya hadis ini dianggap sahih, maka makna hadis ini memiliki beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, makna la yamasul Quran illa tahir, tiada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, tahir di sini maknanya adalah mukmin. Maka selain mukmin tidak boleh menyentuhnya. Oleh karenanya di dalam banyak hadis yang sahih, sebagiannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita safar membawa Al-Qur'an ke negeri kafir apabila kita khawatir Al-Qur'an itu akan jatuh ke tangan-tangan mereka. Juga karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslim la yanjus hayyan wa mayyita." Sesungguhnya seorang muslim itu tidak akan najis hidup dan matinya. Kalau tidak najis berarti suci. Maka ya, makna hadis ini memiliki beberapa makna. La yamasul qur'ana illa tahir. Makna yang kedua adalah sebagai anjuran. Sebagai anjuran. Dan merupakan kaedah ini maklumi di dalam pendalilan adalah idha hatamala idza tahid ad-dalil idza ihtamala mahamil dha'fa istidlalu. Dalil itu apabila banyak kemungkinan maknanya, pendalilannya, maka pendam membawa maknanya kepada salah satu dari itu, ya, menjadi lemah. Nah, pendalilan dari suatu dalil yang memiliki makna yang banyak atau memiliki kemungkinan yang banyak dalam maknanya, ini menjadi lemah. Dan sebagian mereka juga beralasan apabila Al-Quran tidak boleh disentuh tatkala seseorang tidak suci, maka ini akan mengakibatkan banyak keganjalan, mengakibatkan seorang muslim lama tidak akan membaca Al-Quran. Bahkan apabila dia seorang guru, ya, dia tidak akan bisa membacanya kepada murid-muridnya, membacakannya kepada murid-muridnya. Demikian pula kalau dia seorang wanita. Nah, akan tetapi sebagian ulama menjawab alasan yang terakhir ini. Dia bisa menyentuhnya dengan alas, ya, seperti sarung tangan, ya, jilbabnya, ataukah yang lainnya, sehingga tidak langsung menyentuhnya atau menggunakannya dari HP-nya yang tidak dianggap mushaf dan tidak mengambil hukum mushaf dari sisi menyentuhnya. Dan Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala rahulu beliau menguatkan pendapat ini dan mendatangkan beberapa dalil lainnya yang sangat menguatkan pendapat ini. Wallahu ta'ala alam yusab. Namun tidak diragukan apabila seseorang tidak membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan telah berwudu, itu lebih baik, itu lebih aman dan lebih selamat. Kenapa? Karena itu lebih selamat dari sisi keumuman ayat dan hadis yang menganjurkan kita berwudu, ya, ketika beribadah kepada Allah dan secara khusus ketika ingin menyentuh mushaf. Dan kedua, lebih selamat karena keumuman ulama berpendapat harus dan tidak boleh dia menyentuhnya tanpa wudu. Naam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wal 'ilmu indallah. Baik, berikut ini kata Syekh, ma yustahabbu lahu al-wudu, hal-hal yang disunnahkan wudu karenanya. Yang pertama, zikrullah ya azza wa jalla, adalah berzikir kepada Allah jalla wa ala. Karena hadis Al-Muhajir bin Qanfat, beliau mengatakan, sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatawadda. Dan saat itu Nabi sedang berwudu. Falam yarudda alaihi hatta tawadda. Maka Nabi pun tidak menjawab salam beliau sampai beliau berwudu. Sampai beliau selesai berwudu, faradda alaihi. Setelah itu barulah beliau membalasnya. Waqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yamna'ni an arudda alayka an illa anni karihtu an adhkura Allah illa ala taharah. Tiada yang menghalangi aku menjawab salammu kecuali aku benci, aku tidak ingin berzikir kepada Allah, dan salam adalah zikir kecuali dalam keadaan taharah. Hadis ini riwayat al-Imam Ibnu Majah dan al-Imam Nasai, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, walaupun sebagian ahli hadis yang lain yang mendhaifkan sanad ini dan mengatakan hadis ini terjadi al-irsal al-khafi. Baik, namun tidak khilaf ulama bahawa menjawab salam boleh walaupun dalam keadaan belum berwudu. Anjuran atau sabda Nabi di atas ini menunjukkan anjuran berwudu ketika memberikan salam dan zikir secara umum. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan enggan menjawab salamnya dan beliau belum berwudu karena alasannya adalah karena salam itu adalah di zikir. Berarti setiap zikir dianjurkan kita berwudu karena kaidahnya al-ahkamu taduru ma'a illatiha wujudan wa 'adama. Hukum itu berporos pada ilatnya. Apabila ilatnya sama, maka hukumnya sama. Dan apabila ilat yang berbeda, maka hukumnya berbeda. Ilat yang di sini Nabi sebutkan karena salam itu adalah zikir. Berarti setiap zikir kepada Allah dianjurkan kita berwudu. Oleh karenanya kita melihat para ulama kita selalu semangat menjaga wudu mereka walaupun tidak salat. Karena ya, mengingat terkadang kita berzikir, terkadang kita membaca Al-Quran kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua kata Syekh adalah an-naumu, karena mau tidur. Hadisnya adalah hadis Bara bin Azib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudhu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak pergi ke tempat tidurmu, maka berwudhu'lah engkau seperti wudhu'mu untuk salat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman, kemudian tidurlah engkau di atas lambungmu yang kanan. Thumma qul, kemudian bacalah olehmu, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik walja'tu adh-dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la marja' wa la manja' minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt fa in mita min laylatika fa anta ala al-fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau hendak tidur, maka berwudhulah engkau seperti wudhumu untuk salat, kemudian tidurlah engkau di atas lambung kananmu, kemudian bacalah olehmu doa ini. Ini doa yang seyogyanya kita menghafalnya karena arti dan kandungan yang luar biasa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Karena jiwa manusia bisa lari ke sana dan kemari. Ya, oleh karenanya di dalam sebuah doa yang juga Nabi SAW anjurkan sebelum tidur adalah fahfadha, ya Allah, jagalah ruhku ketika aku tidur. Naam, kama tahfadhu bihi ibadaka as-salihin, sebagaimana engkau menjaga dengannya hamba-hambamu yang saleh. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Wa fawadtu amri ilaik, aku serahkan segala urusanku, urusan agama dan duniaku hanya kepadamu. Wa alja'tu adh-dhahiri ilaik, dan aku kembalikan, aku hadapkan punggungku kepadamu karena cinta, optimis dan takut kepadamu. Dalam keadaan tidur sekalipun kita dianjurkan dan dituntut menghambakan diri kepada Allah dalam keadaan harap-harap cemas. Naam. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tiada tempat berlindung dan tiada tempat untuk berlari kecuali kepadamu. Ya, lari dari azabmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku telah mengimani kitab yang engkau turunkan dan nabimu yang engkau utus. Maka di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan, apabila engkau mati di malammu tersebut, maka engkau mati di atas fitrah, di atas husnul khatimah. Dan jadikan doa ini yang terakhir kali engkau bacakan. Nah, dari sekian doa sebelum tidur, maka doa ini hendaknya menjadi doa yang terakhir kali dibaca. Syahidnya adalah Nabi SAW mengatakan, fatawadda wudhu'aka lis-shalah, hendaknya engkau berwudhu seperti wudhu'mu untuk salat. Seperti wudhu'mu untuk salat. Naam. Yang ketiga kata Syekh adalah al-junub. Orang yang junub. Idza arada an ya'kul aw yashrab aw yanam aw yu'awid al-jima'. Apabila dia hendak makan, minum, tidur atau hendak mengulangi jima', maka dianjurkan dia berwudhu' terlebih dahulu. Naam. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam Nasa'i serta Al-Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arad an ya'kula aw yanama tawadda wudhu'ahu lis-shalah. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau berwudu, apabila beliau junub, hendak makan atau minum, maka beliau berwudu seperti wudu beliau untuk salat terlebih dahulu. Ini apabila beliau junub dan ingin makan atau ingin tidur, maka beliau berwudu terlebih dahulu. Nah, dalil lainnya adalah hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junubi idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanama an yatawadda'a wudu'ahu lis-salah." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan untuk orang yang junub apabila dia hendak makan, hendak minum atau hendak tidur, agar dia berwudu seperti wudunya untuk salat terlebih dahulu. Hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, riwayat al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalil lainnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlah, thumma arad an ya'uda falyatawadda." Apabila salah satu di antara kalian telah mendatangi anggota keluarga istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya, maka hendaknya dia berwudu. Ya, hendaknya dia berwudu. Karena itu lebih, dalam riwayat yang lain disebutkan ilahnya, karena itu lebih ya mensucikan dan lebih menjaga semangatnya. Baik, ini beberapa dalil yang menerangkan kepada kita bahwa orang yang junub disunnahkan berwudu terlebih dahulu apabila dia hendak makan, hendak minum, hendak tidur atau hendak mengulangi hubungan pasangan suami istri dengan istrinya. Nah, yang keempat adalah qablal ghusli sawa'an kana wajiban aw mustahabba. Sebelum mandi junub. Ya, sebelum mandi junub. Baik, ya, mandi tersebut adalah mandi yang wajib ataukah mandi yang sunnah. Kalimat mandi dalam bahasa Al-Quran dan hadis yang diinginkan dengannya adalah mandi yang syar'i. Dan mandi syar'i itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Mandi syar'i yang sunnah seperti apa? Mandi Jumat. Ada yang bilang wajib malah. Pendapat yang kuat adalah wajib. Mandi apa? Mandi yang sunnah. Jelas para ulama mengatakannya sunnah. Tapi mandinya sama seperti mandi junub. Bang Umar? Abu Umar? Baru manasik kemarin. Mandi ihram. Ahsan. Mandi sebelum ihram. Nah, mandi apa lagi? Mandi sebelum melakukan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Namun hadis-hadis ya secara marfu tidak ada yang sahih, namun secara mauquf ya terdapat beberapa riwayat yang mauquf yang sahih dalam hal ini. Naam. Baik. Mandi yang sunnah lagi apa? Setelah memandikan jenazah. Nah, nanti akan kita bahas mandi-mandi yang sunnah dan yang wajib. Nah, sebelum melakukan mandi dianjurkan terlebih dahulu seseorang berwudu. Dan wudu di dalam mandi junub atau mandi syar'i yang wajib atau yang sunnah itu hukumnya sunnah. Wadih? Mandi yang syar'i, baik itu mandi syar'i yang wajib ataukah mandi syar'i yang sunnah, maka wudu sebelumnya adalah sunnah. Nah, seperti mandi junub dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda' wudu'ahu lis-salah." Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau mandi junub, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau menuangkan air ya, dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya. Kemudian setelah itu beliau mencuci, mohon maaf kemaluannya. Kemudian setelah itu beliau berwudu seperti wudu beliau untuk salat. Setelah itu baru mandi junub. Baik dia guyur seluruh air ke tubuhnya ataukah dengan menyela-nyelakan kepala terlebih dahulu sampai ketika dia sudah merasa kulit kepala telah tersentuh air semuanya, kemudian dia menyiramkan air sebanyak 3 kali kepalanya, thumma sa'ira jasadi, kemudian setelah itu dia menyiramkan tubuh seluruh anggota tubuhnya dengan air. Nah, ini hukumnya sunnah. Wudu sebelum mandi junub atau mandi syar'i adalah sunnah. Yang kelima adalah aklu ma massathu an-nar. Akala ma massathu an-nar, karena dia telah memakan sesuatu yang telah dimasak. Ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'u yaqul tawadda'u mimma massatil nar. Manilah, wudhu'lah kalian karena memakan sesuatu yang telah disentuh oleh api. Maksudnya telah dimasak. Kata para ulama, maknanya perintah di sini bermakna sunnah. Dibawa kepada makna sunnah. Kenapa? Karena ada hadis Amr bin Umayyah Ad-Dhamri radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahtaz min katafi syah fa akala minha fa du'iya ila shalah fa qama wa tarha sikin wa shalla wa lam yatawadda. Karena aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong daging dari kambing yang sedang dipanggang, beliau memakannya, kemudian dikumandangkan salat atau iqamah untuk salat, beliau pun langsung berdiri melepaskan pisau yang ada di tangannya, kemudian salat dan tidak berwudu. Tidak berwudu maksudnya tidak mengulangi wudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Al-Bukhari. Sisi pendalilannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi wudunya. Sebagian ulama menjawab bahwa hadis yang memerintahkan wudu karena memakan sesuatu yang telah disentuh oleh api, yang telah dimasak, ini di awal-awal Islam dan telah mansukh, karena ada ucapan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana min akhir amri Rasulillah sallallahu akhirul amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masatil nar. Termasuk perkara yang paling terakhir dalam dua hal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berwudu karena memakan sesuatu yang telah disentuh oleh api, maksudnya yang telah dimasak, dipanggang atau dibakar. Naam. Jelas? Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Yang keenam, hal yang karenanya kita disunnahkan berwudu adalah li kulli shalah, untuk setiap salat, walaupun salat yang sebelum wudu untuk salat sebelumnya belum batal. Apabila dia hendak melakukan salat, maka disunnahkan dia berwudu lagi. Dalilnya adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli shalah. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu untuk setiap salat. Falamma kana yawmal fath yatawaddaa wa masaa 'ala khufayhi wa shalla shalawat biwudu'in wahid. Kemudian pada perang, pada Fathu Makkah, tatkala beliau telah menaklukkan Makkah, beliau berwudu dan mengusap, membasuh bagian atas dari dua sepatunya dan salat beberapa salat dengan satu wudu. Faqala lahu Umar, maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, karena kali ini Umar melihat Nabi melakukan beberapa salat dengan satu wudu. Maka Umar bertanya, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluh. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali ini engkau melakukan sesuatu yang sebelumnya engkau tidak biasa melakukannya, yaitu melakukan sekian salat dengan satu wudu. Menunjukkan sebelumnya apa? Beliau melakukan wudu setiap kali salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amdan fa'altuhu ya Umar, ini aku lakukan sengaja, bukan kebetulan atau karena kondisi yang memaksa aku. Artinya ini sesuatu yang disunnah, yang disunnahkan seorang memperbarui wudunya setiap kali mau melakukan salat, walaupun wudu untuk salat sebelumnya belum batal, dengan syarat bukan alasan was-was. Ini syaratnya, alasannya bukan karena was-was, karena was-was dalam ibadah harus dijauhi, dia datang dari syaitan. Yang ketujuh adalah inda kulli hadas. Inda kulli hadas, setiap kali terjadi hadas. Karena hadis Buraidah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, beliau mengatakan asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilalan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari beliau memanggil Bilal dan mengatakan, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan amalan apa engkau mendahului aku di dalam syurga? Inni dakhaltul barihatal jannah fasami'tu khashyataka amami. Malam kemarin aku masuk ke dalam syurga. Bagaimana Nabi memasukinya dan Nabi sedangkan beliau belum wafatnya? Kata Syekh bin Baz, kamu imani saja apa yang Nabi beritakan itu benar adanya. Tidak perlu engkau mengomentarinya dan memikirkannya bagaimana ya. Allah Maha Mampu melakukan segala sesuatu dan ini perkara gaib, tiada ruang untuk berlogika di dalamnya. Aku mendengar suara kedua telapak kakimu atau sendalmu. Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma adzantu qaf illa sallaitu rak'atin. Wahai Rasulullah, tidaklah aku memandangkan adzan kecuali aku salat dua rakaat. Wala asabani hadathun qaf illa tawadda. Dan tidaklah aku hadath kecuali aku berwudu. Tidaklah aku hadath kecuali aku berwudu. Karenanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan dihada, berarti ini sebabnya engkau mendapatkan keutamaan itu. Sisi pelalilannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrar perbuatan Bilal yang berwudu setiap kali hadas walaupun tidak langsung salat, walaupun tidak bukan karena salat. Dan iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis, karena definisi hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ucapan, perbuatan atau takrir. Nah, yang kedelapan adalah karena muntah. Dalilnya adalah hadis Mi'dan bin Abi Talhah dari Abu Darda radhiyallahu an. Beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fa tawadda. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika muntah. Beliau pun berbuka kemudian berwudu. Falaqitu Thauban fi Masjid Dimashq, fadzakartu dzalika lah. Kemudian aku bertemu dengan Thauban di Masjid Dimashq, seorang sahabat Nabi. Aku pun menyebutkan hal tersebut yang disampaikan oleh Abu Darda. Maka beliau menjawab, sadaq, benar. Hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ana sababtu lahu wudu'ah. Atau wudu'ah, dan aku yang menuangkan air wudu' beliau. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Abu Daud. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Namun ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Dan dalam sebagian dan penyebutan beliau berwudu itu tidak sahih. Nah, namun bagi ulama yang berpendapat hadis ini sahih, mereka menganggap ini sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang harus. Di sini ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Penjelasannya juga sama, bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setelah muntah, seandainya itu dianggap sahih ya, maka itu tidak bermakna wajib, laisa ala sabilil wujub, wa hadha huwal qaulur rajih. Nah, wallahu taala alam